ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-23 dan setelahnya dari surah Ali Imran, surah Al-A'raf afwan, kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbana zalamna anfusana, maka Adam dan Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Adz-dzulm disebutkan oleh para ulama kita, kezaliman itu ada dua. Kezaliman terhadap diri sendiri dengan melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan, baik kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan. Ini adz-dzulm linnafs, menzalimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri dengan melakukan dosa-dosa. Karena dengan perlakuan ini akan tertimpa dia azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zulm lil ghair, menzalimi orang lain. Baik. Kalau menzalimi orang lain ya seperti mengambil hartanya, barakallahu fikum, memukulnya tanpa ada alasan syar'i. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ya bani Adam, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Baik. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku pun menjadikannya haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi, saling menganiaya. Jadi dua kezaliman ini, zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan, kesyirikan, dan menzalimi orang lain. Di sini Adam alaihissalatu wassalam memakan buah yang dilarang, maka dianya mengatakan, baik, zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami dengan melakukan dosa, pelanggaran. Wa illam taghfir li wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika sekiranya engkau tidak mengampuni kami wahai Rabb kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ilhah, ilhah ini adalah merengek, meminta dengan sangat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yang mesti, barakallahu fikum, meminta sangat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, siapapun yang salah, ya kewajiban bagi dia untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesalahan apapun, dosa besar atau dosa kecil yang dia lakukan, tetap butuh istighfar, butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hibtu ba'dukum li ba'din adu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihbitu, maka turunlah kalian dari surga ini atau dari tempat ini. Adam, Hawa, iblis dan Hayyah, yakni ular yang disebutkan ada juga pada saat itu, diperintahkan semuanya turun. Hibitu. Kalaupun ada di ayat-ayat yang lain, qala hibita, perintah untuk dua, yakni Adam dan iblis, maka para ulama kita mengatakan Hawa taba'an, tidak disebutkan tapi ada. Barakallahu fikum. Semuanya diperintahkan turun dari surga. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian atas sebagian yang lainnya adalah musuh. Barakallahu fikum, musuh. Maka manusia musuhnya iblis wa syaitan, dan juga kebalikannya. Sebagaimana Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu untuk kalian adalah musuh. Di ayat yang lain aduun mubin, musuh yang nyata. Barakallahu fikum. Sehingga musuh ya dijadikan musuh, jangan dijadikan teman. Baik, musuh tetap dijadikan musuh, jangan dijadikan teman. Bagaimana bisa orang menjadikan musuhnya sebagai teman? Dia melakukan perkara-perkara yang dia memfasilitasi musuhnya. Baik. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salah seorang di antara kalian masuk rumah tanpa memberi salam, tanpa doa, demikian juga ketika dia makan tanpa basmalah, tanpa doa, maka syaitan pun saling memanggil, mari kemari, di sini ada tempat bermalam untuk kalian dan ada makan malam untuk kalian. Jadi syaitan makan bersama dengan dia, dan syaitan pun barakallahu fikum tidur bersama dengan dia. Atau melakukan perkara-perkara yang lainnya yang dengannya syaitan akan berkumpul di tempat dia. Ketika maksiat dia hidupkan, maka disitulah syaitan akan berkumpul. Waliyadzubillah. Tapi jika sekiranya kita melakukan kebaikan, syaitan akan lari. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca suratul Baqarah di dalam rumahnya, maka syaitan akan lari menjauh. Barakallahu fikum. Qala hajutu ba'dukum li ba'din adu, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan untuk kalian di bumi ini mustaqar, tempat tinggal sampai umurnya telah habis. Karena setiap generasi ada waktu dan zaman yang Allah berikan untuknya, untuk dia habiskan di dunia ini. Barakallahu fikum. Allah telah tentukan sekian umurnya. Begitu selesai ikhlas, tidak akan bisa apa, dimajukan, dan tidak pula bisa diakhirkan. Fa idza jaa ajalum fala yastaqdimuna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau memang sudah datang ajalnya, ikhlas, tidak lagi bisa diganggu gugat. Tidak akan ada yang bisa memanjangkan umurnya, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mempercepat umur orang lain. Kalau dia mengatakan, oh dia dibunuh, berarti dipercepat. Lah, memang umurnya cuma sampai situ. Dan jangan ada mengatakan, oh seandainya dia tidak dibunuh, berarti dia akan panjang umurnya. Ya sama seperti yang lainnya, hatta kakek tua pun, kalau memang bukan, belum ajalnya, ya tetap akan lebih panjang lagi umurnya. Baik, barakallahu fikum. Ini pembunuhan hanya satu sebab dari sekian banyak sebab-sebab kematian. Baik. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan bahwa umurnya dipercepat, yakni ajalnya dipercepat. Lah, memang sudah sampai di situ ajalnya orang yang bunuh diri. Barakallahu fikum. Ya, adapun hadis yang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu Allah mengatakan badalani 'abdi bi nafsihi, dia mendahului aku dengan membunuh dirinya, bukan berarti dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini diungkapkan sebagaimana yang nampak bagi orang, seakan-akan dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bunuh diri. Lah, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, memang sudah sampai di situ ajalnya, bahwa dia memang mati bunuh diri atau mati dibunuh oleh orang lain. Walakum bil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Baik, kalian bisa barakallahu fikum berusaha bercocok tanam, berdagang, atau usaha-usaha yang lainnya yang kalian bisa barakallahu fikum mempertahankan hidup kalian sampai tempo yang Allah telah tentukan. Baik, dengan asbab-asbab kematian yang sangat banyak. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fiha, di bumi inilah kalian akan hidup, kehidupan yang sementara. Dan kita akan masuk ke alam akhirat dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala imma fil jannah wa imma fil nar, di dalam surga atau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keadaan ketika mereka di dunia. Fiha tahyauna wa fiha tamutun, di bumi kalian akan mati, wa minha tukhrajun, dari bumi pun kalian dikeluarkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari bumi kami ciptakan kalian, dari tanah maksudnya, barakallahu fikum, dan di bumi pun kalian akan dikuburkan dan dari bumi pun kalian akan dibangkitkan. Baik, mustaqar, tempat tinggal. Ketika orang masih hidup maka dia berada di atas permukaan bumi, dan ketika dia mati dia harus berada di bawah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Tidakkah kalian mengetahui, melihat bahwa bumi ini sebagai wadah untuk kalian, untuk orang-orang hidupnya bagian atasnya dan orang-orang matinya bagian di bawahnya, karena orang akan dikubur. Barakallahu fikum. Qala biha tahyauna biha wa biha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wahai bani Adam, anak cucu Adam, qad anzalna 'alaykum libasa, sungguh kami telah menurunkan untuk kalian libas, pakaian. Barakallahu fikum. Pakaian itu dari berbagai macam, dari kulit, barakallahu fikum, hewan atau bulu, atau dari pepohonan, barakallahu fikum, dari kapas dan yang lainnya, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi pakaian yang nyaman untuk dipakai. Yuwari sawatikum warisha, yuwari sawatikum, yang akan menutupi aurat kalian. Ini pakaian darurat, pakaian dalaman, barakallahu fikum, warisha, dan pakaian luar yang nampak indah. Baik, kita akan memakai pakaian dalam, ini kaos zaman sekarang ini, kaos dalam misalnya, kemudian celana. Baik, ada pun bagian yang luarnya, baju dengan barakallahu fikum sarung atau jubah. Baik, warisha walibasut taqwa dzalika khair. Baik, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Orang ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, pakaian apapun yang dia pakai akan tetap nampak lebih indah. Barakallahu fikum. Seorang ketika dia memakai pakaian biasa sama seperti ini, tapi karena orang yang memakainya itu bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak mulia, fa kullu ridain yartadihi jamilu, semua pakaian yang dia pakai akan nampak indah. Barakallahu. Tapi ketika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seindah apapun pakaian dia akan nampak aib-aib dia. Orang akan mencelanya dan tidak nampak indah. Kilauan pakaiannya ini tidak akan mempengaruhi orang. Orang akan mengatakan bisa aib dia. Ya walaupun pakaiannya pakaian mahal, tapi karena akhlaknya tidak bagus, perangainya jelek, agamanya dia tidak peduli, maka orang akan menjauhinya. Barakallahu fikum. Maka pakaian takwa ini adalah pakaian yang terbaik. Walibasut takwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Dzalika min ayatillah, itulah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka mendapat peringatan. Ini pelajaran kita di subuh hari ini, pelajaran singkat tentang masalah kesalahan, dosa, maksiat yang perlu kita tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Adam dan Hawa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa musuh kita adalah syaitan, musuh kita adalah iblis. Jangan pernah terpengaruh dengan godaan-godaan, bujuk rayu iblis. Kemudian Allah mengatakan tentang dunia ini sebagai tempat tinggal kita sementara sampai ajal kita kita temui, ya, ini umur kita kita telah selesaikan dan kita akan mati dan kita akan kembali. Baik. Kalau barakallahu fikum melakukan kebaikan maka keberuntungan berada bersama dengan dia dan tempatnya di sorga. Kalau dia enggan untuk ikuti kebenaran maka tempat kembalinya adalah neraka wal iyad billah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah mengingatkan yang terakhir masalah pakaian. Pakaian yang terindah yang dipakai oleh orang adalah pakaian takwa. Baik, akhlak mulia, perangai yang bagus, baik, muamalah yang baik. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kepada majelis subhanallah. Wa bihamdika syallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.